menunaikan siang Ramadan. Mudah-mudahan semua sehat, diberkahi Allah. Nah, ini teman-teman pukau, ya, sebagian sedang terpukau. Sebagian lagi tengok orang tua, ya. Iya, ya. Jadi ada yang tengok orang tua dulu sebelum nanti persiapan untuk fokus ibadah, khususnya 10 hari terakhir. Jadi ibadah tetap 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari terakhir tetap semangat. Karena itu 10 hari terakhir mau kencangkan ikat pinggang, ya, lebih kita kuatkan. Untuk itu dari Jumat ini ada sebagian yang izin dulu, ya, untuk tengok orang tua, dan mudah-mudahan nanti udah persiapan untuk itikaf, ya. Insyaallah. Baik, alhamdulillah hari ini kita telah memasuki, teman-teman sekalian, hari ke-18 dan hadisnya juga sudah cukup banyak kita dapati. Kita akan bahas sekarang tentang satu hal yang penting juga. Kalau ada yang puasa tapi enggak sahur, ya, atau malam makannya kebanyakan terus enggak sahur. Nah, itu gimana statusnya? Baik status puasanya ataupun juga terkait dengan keberkahan sahurnya. Insyaallah kita akan bacakan bab ke-20. Ya, kemarin yang 18 belum kita bacakan, tapi nanti ini akan balik ke 18. Ya, setelah 20 dulu kita dahulukan, kemudian kembali ke 18 karena nanti ada korelasinya. Di bab ke-20 ini ada dua hadis. Nanti di Al-Bukhari seperti biasa, ya, ada tema besar, kitab, subtema, nanti bab, dan di setiap bab itu nanti ada hadis, bisa satu hadis, dua hadis, atau bahkan lebih bila ada hadis-hadis terkait yang berkorelasi dengan tema yang akan dikaji. Langsung saja kita akan bahas. Siapa yang baca? Afaf, ya, baik, Afaf dan Mus'ab nanti satu-satu, ya. Bismillah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu barakat barakatis sahuri min ghairi ijabi. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. Baik, ya. Bacakan dulu hadisnya. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم قالوا إنك تواصل قال لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى. Baik, إن أظل أطعم وأسقى. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, di Sahih Muslim, hadis 1102, ya. Baik, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada dan adinda kita, silakan kita lihat dulu, ya. Bab yang ke-20, Bismillahirrahmanirrahim. Babu, ini coba lihat, ya, selalu ada variasi, ya, sini, ya. Babu barakatis sahur min ghairi ijabin. Bab, ya, tentang keberkahan sahur. Ya, keberkahan sahur, barakah-barakah itu apa artinya berkah? Ya. Nah, ini berkah biasanya kalau ada pengajian di daerah-daerah cari berkat-berkat, ya. Berkat itu makanan, kan, ya. Biasanya makanan yang dibungkus apa daerah-daerah itu pulang bawa berkat, ya. Nah, berkat, jadi berharap ada keberkahan. Barakah itu, berkat itu dari bahasa Arab barakah. Artinya asalnya bermakna ziyadatul khair. Sesuatu yang bertambah nilai kebaikannya. Ya, bentuknya bisa banyak. Bisa berupa materi, ya, misalnya uangnya berkah, ya, atau makanannya berkah. Dari makanan itu kita makan dan menjadi energi. Dari energi itu kemudian mengerjakan yang baik-baik. Enak dipakai sholat, semangat ngaji. Nah, itu berkah namanya. Ya, kemudian misalnya pakaian berkah. Nah, pakaian itu dipakai pada yang baik-baik. Dipakai sholat, ya, dipakai untuk ta'lim. Itu berkah namanya. Ya, misalnya termasuk uang yang berkah. Ya, gaji yang berkah artinya enggak terkait dengan yang haram. Diperoleh dengan cara yang baik, dikeluarkan dengan cara yang baik. Itu berkah. Jadi kalau ada sesuatu yang berkah, itu umumnya lebih bermanfaat. Ya, terasa aspek manfaatnya dan pada kebutuhan. Kayak kita misalnya makan yang berkah itu kan menghilangkan lapar, menghasilkan tenaga. Jadi kalau orang cari berkah, enggak harus cari yang macam-macam gitu, kan. Sampai yang enggak ada dicari-cari. Kalau kalian mau sahur pakai nasi goreng gitu, kan. Nah, gimana mau ininya? Apa namanya, mau dapetinnya, kan, ya, tengah-tengah dini hari jam 3:30 muter dulu sampai sana tuh ke kebun kacang, ya. Nasi goreng kebun kacang, pergi ke sana nyari nasi uduk sekalian tuh, kan. Begitu dapetnya biasanya subuh, lokbar sahur enggak gitu, kan. Nah, jadi kondisi-kondisi begitu tuh, ya, orang-orang yang sifatnya berkah artinya boleh, enggak ada masalah, variasi boleh pakai menu apa, jus apa, makanan apa-apa, tapi yang penting adalah aspek kebutuhan yang tidak melalaikan hal-hal yang penting untuk kita dapatkan. Jelas, ya? Ini variasi boleh, tapi prinsipnya pada aspek kebutuhan. Jadi kalau tiba-tiba uang cepat habis, tapi nggak kerasa manfaat, artinya ada yang nggak berkah. Ada yang nggak berkah, ya. Boleh jadi cara memperolehnya nggak baik, atau di tempat kita beraktivitas itu kurang baik. sehingga baru dapat sekian gaji 5 juta kok 3 hari habis, ya kan? Dan nggak jelas gitu kan, nggak jelas, cuma dipakai-pakai pada yang tidak penting, ya, dan lainnya dan lain-lainnya ya. Jadi itu yang coba kita pelajari. Nah di sini terkait dengan bab yang terkorelasi dengan siam, yaitu barakatis sahur. Ya barakatis sahur, ada keberkahan dalam sahur, ya ada keberkahan dalam sahur. Jadi di sini ingin menunjukkan bahwa ketika kita menunaikan makan di waktu sahur, ingat kalau sudah ada sahur berarti menunjuk pada perbuatan yang berlangsung di waktu sahur. Kemarin sudah kita bahas ya, sekitar 15 menit sampai dengan 30 menit sebelum subuh. Di semua aktivitas yang berlangsung di waktu sahur disebut dengan apa? Sahur. Karena itu ada istilah makan sahur. Jadi makan yang dilakukan di waktu sahur. Bab ini akan menerangkan bahwa barakatus sahur, ya bab barakatis sahuri min ghairi ijabin, walaupun tidak punya hukum wajib. Ya, jadi sahur itu bukan wajib, ini tegas sekali ya. Jadi sahur hukumnya apa? Bukan wajib ya. Kalau bukan wajib ya dua, kalau bukan mubah berarti sunnah. Ya kan? Mubah itu boleh, dia tidak, dia hukum netral pertama. Ya, kalau saya belajar cepat begini. Kalau kalian mau belajar hukum cepat nanti ya, nanti kita belajar lebih detailnya lagi. Tapi kalau cepatnya begini, ini jari kita ada berapa nih? 5 kan? Standar jari kita 5 nih. Jadi ambil yang tengah ini. Ya ini teman-teman sekalian nih, sekaligus belajar cepat ya. Belajar cepat hukum dalam fikih. Jadi ini ambil yang tengah, ini mubah. Ya mubah, ibahah. Dari kata ibahah itu boleh. Ya itu, jadi semua hukum dasar itu ya asalnya di sini tengah-tengah. Mubah, sepanjang tidak ada dalil yang menganjurkan atau melarang. Ya. Terutama terkait dengan urusan dunia. Kalau dunia ini tengah-tengah hukumnya, sama hukum dasarnya ini. Ya, dunia itu lastu fil asya lil ibahah hatta yadulla dalilu ala ala tahrimiha, kan? Jadi sampai datang dalil yang melarangnya, itu urusan dunia. Jadi kalau perkara dunia yang dicari itu larangannya. Ingat ya, bukan perintahnya, larangannya. Makanya di Quran itu yang disampaikan pada kita berupa makanan, berupa urusan dunia itu larangan. Jadi selain yang dilarang boleh. Artinya untuk menunjukkan yang halal itu banyak, lebih banyak dibandingkan yang dilarang. Coba di Quran yang disebutkan yang dilarang apa? Al-Maidah misalnya di ayat ke-3 kan? Ya, hurimat 'alaikumul maitatu kan? Bangkai, waddamu darah gitu kan? Apalagi? Walahmul khinzir kan, daging babi gitu kan? Nah, kemudian wa ma akala sabu' kan, yang di apa makan oleh binatang buas itu kan? Kemudian yang disembelih ya dengan tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wal mauqudatu kan, kemudian mutaraddiyatu wan natihatu ya, baik yang ditanduk, yang jatuh gitu kan, yang karena dia berkelahi sama hewan kemudian mati ya, dan seterusnya. Jadi itu kan beberapa aja gitu, kalau kita rinci 1 2 3 4 5 ketemunya beberapa saja. Selain itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Halal. Halal hukumnya ya. Nah, nanti dijelaskan diperinci oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bergantung situasi-situasi. Di kadang Al-Quran ngasih yang umumnya ini, ya diantaranya sekian-sekian-sekian, nanti hadis Nabi merinci lagi. Di hadis, nah semua yang tercantum di Quran, di hadis sepanjang melarang, itu yang dilarang. Selebihnya boleh. Ya, kambing misalnya kan gak disebutkan kan? Ya, arti halal kan? Kalau dia halal silahkan, mau kambing guling, mau kambing apa namanya, koprol, kambing push up nih. Silahkan, boleh-boleh saja, kecuali kambing yang punya sifat tadi yang disebutkan. Ya, kambing misalnya yang disembelih ya dengan tanpa nama Allah Subhanahu wa taala, maka jatuh haram dagingnya. Ya, jadi ada yang sebutannya langsung kepada hewannya seperti babi misalnya kan. Nah, jadi babi enggak usah diolah-olah lagi. Ya, oh, babi laut enggak kok. Kayak enggak ada udah gitu. Kan ada hadis semua yang di laut katanya halal kan? Ya al-halu maitatuhu kan? Tahuru ma'uhu wal-halu maitatuhu. Dan jadi yang di laut itu apa namanya? Bersih suci airnya dan halal. Halal kemudian bangkainya, halal semua hewan yang ada di laut itu kan, kecuali putih duyung. Jadi jangan sampai ada kesan udah babinya cemplungannya ke laut jadi halal, tidak ya, makanya nggak ada babi laut. Jadi itu beda konteksnya, jelas ya. Nah, itu yang disebutkan ada yang sifat, seperti sifat itu yang disembelih bukan karena nama Allah, disebutkan karena yang lain untuk makanan, bahkan kemakanan sesembahan dan sebagainya itu nggak boleh ya, haram hukumnya. Ya, termasuk hewan-hewan yang tadi disebutkan tidak disembelih berdasarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada syariat di dalamnya. Nah, seperti itu. Jadi, yang ayam hukum dasarnya halal. Tapi ketika masuk dalam kategori disembelih tidak menyebut nama Allah atau bahkan ditujukan pada hal-hal yang selain terkait dengan syariat seperti untuk kemusyrikan, sesembahan-sembahan, sesajen itu enggak boleh. Haram hukumnya. Jelas ya? Nah, jadi al-aslu fil asya lil ibaha. Segala urusan dunia itu boleh. Ya, kecuali yang di larang. Nah, ibadah sebaliknya. Kalau cari urusan agama, ibadah al-aslu fil ibadati haramun. Ya, asal ibadah itu apa? Haram. Nah, inilah sayangnya Allah kepada kita. Tadi kan saya katakan di awal, haram itu untuk membatasi supaya kita nyaman. Ya, asalnya begitu. Kalau di fikih ya, ingat bedakan antara fikih dengan akhlak itu berbeda. Ya, kalau di akhlak teorinya haram itu untuk menjaga kita supaya tetap dalam kemuliaan. Makanya haram misalnya berselisih, haram bikin hoax, gitu kan? Haram saling mencela. Kenapa? Karena ketika mencela mengurangi kemuliaan kita. Orang mencela itu kelihatan kok. Dia sedang mengurangi kemuliaannya. Coba lihat kalau Anda lihat orang yang sedang mengumpat misalnya. Ya, sedang mencela, sedang mengumpat, bikin hoax, pasti menurunkan ya kemuliaan dia. Menurunkan harga diri dia gitu. Silahkan cek. Ya, misalnya orang-orang yang iseng suka nyela orang apa, sekarang yang sia-sia perbuatan, masih ingat tasrifnya? Ya, badar yubadiru tabdiran fahuwa badar. Itu kan coba aja lihat kalau kita mencoba untuk berbuat sesuatu yang kotor, mencela orang, bikin hoax apa, orang pasti akan menilai kita negatif dan turun harga diri. Makanya kenapa dilarang, diharamkan untuk menjaga kehormatan kita. Kata haram itu kan dari kata hormah. Asalnya kehormatan. Jadi haram itu diturunkan ke kita untuk menjaga kehormatan. Hormat itu dari bahasa Arab. Ya, dari kata hormatun. Hormatun itu kehormatan seseorang. Hormat ditarik ke bahasa Indonesia, dihormat. Harga diri, kemuliaan. Ya, makanya kita hormat artinya apa? Hormat kepada seseorang itu menunjukkan tingkat kemuliaan dia yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Itu asalnya seperti itu. Jadi al-aslu fil ibadah haram, asal ibadah itu haram, hatta yadulla dalilu ala ala amriha, sampai muncul dalil untuk membolehkannya, memerintahkannya. Jadi kalau kita ibadah yang dicari perintahnya. Ya, jangan dicari larangannya. Awas, jangan dicari apa? Larangannya. Kalau dicari larangan nanti enggak akan ketemu. Seperti saya pernah contohkan, tadi salat Jumat berapa rakaat? Dua. Boleh enggak 6 rakaat? Kan enggak ada larangannya. Ya, coba cari larangannya, enggak ada. Ya, subuh berapa rakaat? Dua. Besok saya mau 3 tambah kesolehan mumpung Ramadan. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Enggak ada perintahnya. Enggak ada, tapi kan enggak ada larangannya. Nah, kita bilang Joni, kalau masalah ibadah yang dicari bukan apa? Larangan. Bukan larangan, dicari apa? Perintah. Perintah. Nah, jangan dibalik. Kalau urusan dunia dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, gitu kan? Kecuali yang dilarang, ya, kecuali yang dilarang. Nah, yang dilarang ini untuk menguji iman kita sekaligus juga membatasi yang lainnya boleh. Ya, batasi yang ini aja. Ibadah sebaliknya, konteks haram dimajukan nggak boleh. Ya, nggak boleh kecuali diperintahkan untuk menunjukkan sedikit yang diperintahkan. Biasanya kalau dalil ada itu membatasi sedikit yang itu aja. Dunia tuh yang dilarang cuma sedikit, yang lainnya boleh. Kurang sayang apa Allah pada kita? Ibadah yang diperintahkan sedikit, yang lainnya silahkan diatur. Ya. Dalam konteks yang luas, ibadah juga cuman konteksnya lebih luas. Kan ibadah itu nanti ada yang ritual, gitu kan? Ada yang muamalah kan? Ada yang akhlak satu lagi, ya. Ada yang terkait hubungan dengan Allah, ada yang terkait dengan hubungan dengan manusia, ada yang tampilan kita menghiasi ibadah hubungan dengan Allah ataupun hubungan dengan manusia, ya, atau lingkungan atau makhluk, bisa juga dengan binatang, dengan tumbuhan dan sebagainya. Nah, jadi sayangnya Allah kepada kita, coba saya tanya, salat sehari diperintahkan berapa kali? 5 kali. Yang wajib cuman 5 kali. Ya. 2, 4, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Sekali sholat paling khusyuk berapa menit? 5, 10 menit ya. 5 sampai 10 menit itu pun sholatnya sholat isya yang 4 rakaat gitu kan. Ya, sholat subuh misalnya, taruh 2 subuh 5 menit, ya, kali 2 10 menit. Baik, sekarang kalau 2 setiap rakaat 5 menit. 5 menit berarti maghribnya 7 menit setengah gitu kan. Baik, 4, 3, 3 kali 10, 30 menit. 30 menit kemudian 1 ditambah 5 menit, bahwa 35 menit. Tambah 7,5, 42,5 menit, nggak sampai 1 jam. Anda dikasih 24 jam sehari. Bayangkan, kalau ditambah dengan yang sunnah, ya taruhlah ambil 1 jam. Ya Allah cuma minta batasin, ini loh, sejam aja dalam sehari, masa nggak bisa? Ya, cuman kalau kalian lagi nuntut, nuntutnya pengen semua kan? Tapi diminta kita untuk kembali kepada Allah, untuk menyampaikan tuntutan kita, sekaligus menunjukkan pengabdian kita, susahnya luar biasa. Ya, ini bukan minta ampun, kalau minta ampun dosa gitu kan. Susahnya minta ampun berarti dosa gitu kan. Minta ampun kan dia dosa kan. Ya, susahnya banget gitu kan. Susahnya kebangetan gitu. Ini kamu kok gimana susahnya minta ampun? Dosa ya. Susahnya kok kebangetan gitu ya, susah banget ya. Nah, jadi kondisi-kondisi begitu yang menjadikan kita mesti paham. Jadi kita tarik tengah-tengah gini. Ya. Nah, nanti di hukum-hukum ini hukum asal nih. Tinggal nanti lihat geser ke kanan jadi sunnah. Ya. Geser kanan lagi jadi wajib. Jadi tarik kalau kita lihat positif ke sini ya, jadi sunnah, jadi apa? Wajib. Ya, nanti hukum ini bisa berkembang. Ke sini kiri jadi makruh. Jelas ya? Ke sini jadi apa? Haram. Tinggal dalil yang menentukan dia masuk ke mana. Apakah masih di tengah begini, apakah sunnah ataukah wajib atau makruh atau haram. Ya, biasanya dalil. Dalil ini pun nanti ada dua sifatnya, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ingat. Mutlak itu udah jelas seperti itu, enggak bisa dirubah dalam setiap situasi. Ya, mentauhidkan Allah, udah dalam setiap situasi mutlak hukumnya. jelas, nggak bisa berubah, qul huwallahu ahad. Nah, contoh yang diikat dengan kondisi misalnya karena ilatnya, persoalannya, misalnya hukum nikah, ya tak tarihi al-ahkamul khamsah, hukum nikah diikat dengan 5 hukum. Hukum asalnya karena ada dalil yang menyunahkan sunnah dia, ya kan? Dari mubah naik ke sunnah ke sini. Ya, tapi kalau nggak bisa mengendalikan kondisi diri dia, ya nafsu dia dan sebagainya, tapi sudah punya kemampuan untuk menikah daripada terjebak pada yang haram, jadi wajib. Ya. Wah ini pokoknya kalau lihat perempuan, mau istri orang, mau siapa, mau nenek-nenek, mau pokoknya syahwatnya datang gitu kan. Udah aneh lah pokoknya ya. Nah, dia punya kemampuan. Kemampuan untuk menikah, punya kemampuan untuk mahar dan sebagainya yang sudah kita bahas. Nah ini wajib segera untuk menikah. Jelas ya? Nah tapi kalau misalnya dengan menikah itu, ini berpotensi menyakiti kepada pasangan. Ya, atau ada aib-aib misalnya kan dan sebagainya yang harus diperbaiki dulu. Aib-aib akhlak pribadi dan seterusnya yang kurang bagus. Maka makruh dihukumnya. Yang dikhawatirkan untuk menyakiti. Tapi kalau diduga dengan menikah ini misalnya ada seorang perempuan mau dipasangkan laki-laki, laki-lakinya kelihatan ya track record-nya, bahkan pembuktiannya misalnya dia itu orangnya enggak bagus, ya suka berbuat maksiat, bahkan berpotensi mengajak istrinya, calon istrinya atau bahkan mencegah istrinya berbuat kebaikan, maka haram dinikahkan dengan yang seperti itu. Ya, jelasnya termasuk misalnya beda keyakinan. Ya Al-Baqarah 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatu mu'minatun khairum min musyrikati walau ibadkum wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jadi termasuk kemusyrikan, perbedaan agama itu mengharamkan. Ya, yang tadinya asalnya itu sunnah, ya naik ke sunnah sini jadi haram tiba kemudian karena kondisi-kondisi tertentu. Ya, kalian mesti ngaji fikih seperti ini. Ya, lima ini, lima hukum ini mesti paham betul. Ya, dari al-ibahah kemudian ke sini, dan tarik ke kanan nanti ke sini. Ya, nadab jadi sunnah, ini jadi wajib, jadi wujub ke sini, jadi karohah ke sini. Ya, yang kita sebut dengan makruh. Dan jadi tahrim yang kita sebut dengan haram itu di sini. Ya, nah, ini penting diketahui dan nggak boleh sembarangan kita memberikan hukum. Ya, kalau kita nggak tahu mutlak atau muqayyad, jangan terlalu banyak menekankan hukum kepastian. Bahaya nanti. Ya, bahaya. Kalau yang sudah mutlak, mutlak akan berubah. Ya, nanti kebanyakan ini persoalannya ketika yang tekstual bertemu dengan kontekstual. Tekstual tuh gini, gimana teksnya begitu, begitu hukumnya. Ya, sementara kontekstual itu dikumpulkan dulu semua hadis yang terkait dengan bab itu, dilihat arahnya kemana, apakah kalimatnya majazi atau hakiki dan sebagainya. Ya, itu harus dalam mengaji. Nanti bahasanya banyak dan seringkali banyak ada kontroversi dalam pembahasan itu, yang lebih-lebih lagi kalau tidak saling menghargai itu yang repot. Ya, jadi nanti kita belajar lebih luas dan contoh-contohnya nanti banyak. Contohnya banyak ya, seperti yang kemarin saya sampaikan kasus kunut ya. Nanti diterapkan muamalah, kasus hukum musik, macam-macam dan sebagainya itu butuh pendalaman-pendalaman. Di satu saat kita akan kaji itu ya. Baik, jadi ini di sini disebutkan min ghairi ijabin, walaupun sahur itu penuh keberkahan, kebaikan, tapi hukumnya bukan wajib. Jelas ya? Nah, jadi kalau bukan wajib artinya kalau enggak sempat sahur boleh enggak? Boleh saja. Tapi enggak wajib ini kan dua. Wajib ini kan di sini. Ya balik lagi. Ini apa tadi? Ibahah ya, mubah. Ke sini apa? Sunnah. Ke sini apa? Wajib. Sini apa? Sini apa? Haram. Nah, sekarang tadi kan bukan wajib. Berarti wajib itu posisinya di sini kan? Nah, kalau bukan di sini berarti tariknya ke sini. Satu, dua kan? Nah, kalau ke sini jadi negatif. Sepanjang sahur itu positif berarti nariknya cuma sampai sini. Jangan tarik ke sini, kejauhan. Wah, sahur itu makruh, sahur itu haram gitu kan? Ya iya, kalau sahurnya pakai daging apa yang haram ya haram, gitu kan? Kalau sahurnya misalnya ngambil punya orang, ya ayamnya betul, cuman ayam tetangga yang kita ambil, ya haram juga, gitu kan? Ya, atau jatah orang di masjid diambil misalnya kan? Ya, harusnya punya orang, kemudian kita ambil kan? Sudah diwakilkan Bu, padahal dia aja belum makan gitu kan? Tahajudnya. Nah, ini yang repot tuh, ini enggak boleh. Jadi tariknya sampai ini aja nih, sampai mubah. Ya, nah kapan narik sampai mubah? Kalau nggak ada dalil, dalil umumnya ditemukan hanya ibahah saja. Tapi kalau dalilnya ditemukan sampai ke sini ke sunnah, ada anjuran-anjuran, maka nariknya ke sini, jangan nyampe ke sini juga. Jelas ya? Nah, sekarang cek dulu, ada nggak dalil tentang sahur ini? Ya kan? Ah, maka kita cek dulu, teruskan dulu baca hadisnya sebelum kita lanjutkan ke baca ini. Ya, meneruskan ke judul ini, kita lompat sebentar. Hadis nomor 1923 untuk mengetahui sahur itu. Dasar hukum di kaidah dasarnya ada di mana posisinya di antara lima ini. Ya, Mus'ab baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Adam ibn Abi Iyas, haddatsana Syu'bah, haddatsana Abdul Aziz ibn Shuhaib, qala sami'tu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Baik, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ketemu di sini. Tasaharu, makanlah kalian di waktu sahar. Fa inna fis sahuri, karena makan di waktu sahar itu barakah, ada keberkahannya. Ya kan? Nah, tadi yang saya sebutkan, zadatul khair, bertambah kebaikan. Jadi kalau kita makan ada tenaga, jadi baik kan? Dengan tenaga itu jadi kita semangat menunaikan salat, kemudian tilawah Al-Qur'an, semangat beraktivitas, semangat ngaji, semangat menjalani aktivitas dunia. Makanya di zaman Nabi itu masyaallah gitu kan, ada perang Badar, Ramadan kan, Fathu Makkah Ramadan, termasuk jangan lupa loh kemerdekaan Indonesia itu teman-teman tuh Ramadan. Ya, hari Jumat hari ini nih, hari kemerdekaan sekarang. Tuh kan? Banyak yang lupa tuh, kalau udah lupa tuh suka enggak ingat. Ya, hari Jumat tuh kemerdekaan. Makanya orang Indonesia itu sebetulnya kalau orang Islam Indonesia itu semangat setiap Jumat. Kayak hari kemerdekaan kita Jumat. Ya Allah kasih berkah itu 9 Ramadan. Ya, tanggal 9 Ramadan itu sama dengan 17 Agustus waktu itu, 1945. Itu hari Jumat. Jangan salah itu. Ya, sebetulnya hari Jumat tuh hari yang agung untuk orang Islam. Harusnya sih libur tuh. Ya, kalau saya, Anda tanya saya, harusnya pemerintah meliburkan hari Jumat. Kenapa? Hari kemerdekaan. Ya, ya itulah toleransi umat Islam tuh tinggi di Indonesia. Jadi jangan ngajarin orang Indonesia, apalagi orang Islam, toleransi. Ya, kejauhan ngajarinnya. Paling tinggi di Indonesia tuh. Di mana-mana ya. Kalau kita lihat hukum umum di dunia ini, hukum umum, itu yang mayoritas keyakinannya, maka pada saat ibadah puncaknya, itu diliburkan. Ya, saya ambil contoh gini misalnya, saya hidup di Timur Tengah yang mayoritas Muslim. Ya, di Libya misalnya kan, saya pernah di Libya, saya pernah ke Saudi juga, kemudian saya pernah di Tunis, ya, saya pernah di UAE, pernah ke Qatar juga gitu kan. Nah itu liburnya Jumat. Jumat, ya, belakangan 2 hari Jumat Sabtu, ya kan? Kenapa Jumat? Karena waktu itu Jumatan, mayoritasnya pada Jumatan, liburnya di waktu Jumat. Ya, tapi kalau kita pindah kemudian ke mayoritasnya yang non Muslim misalnya. Ya, saya pernah ke Inggris, ke Kanada, ya, ke New Zealand, kemudian juga di beberapa tempat, ya, taruhlah, kemudian di Asia juga pernah ke Jepang, kan, ke Korea, beberapa umumnya. Kita ambil misalnya yang di Inggris, di Kanada, kan, kita ambil misalnya yang di New Zealand, mayoritas non-Muslim, Kristen misalnya. Liburnya ada apa? Minggu. Hari Minggu kan? Maka mereka namakan Minggu, kan? Minggu. Ya, Minggu. Mereka libur. Kenapa? Karena dasarnya untuk ibadah. Ya, coba, Indonesia, mayoritas apa? Muslim. Ya, lebih dari 80%. Kalau penduduk 300 juta ya 240 jutanya orang Islam. Tapi kita memberikan dengan toleransi yang tinggi, ya kan? Libur itu di hari apa? Minggu. Hari Minggu. Hari Ahad. Tuh, masih dituntut juga kurang toleran dan sebagainya. Itu kurang paham itu, kurang ngerti. Ya, sampai hari ini. Padahal kemerdekaan kita hari apa? Jumat. Hari Jumat gitu. Jadi di sini yang penting. Dulu pernah ada orang menyoal gitu kan. Itu Jumat tuh pada enggak semangat, pada ke masjid ini kerjanya enggak semangat. Ada satu perusahaan. Ya gampangnya ganti aja udah, liburnya hari Jumat supaya pada semangat kerja di hari Minggu libur. apa namanya bekerja. Nah ini penting, ini gak banyak orang tahu gitu kan, bahwa Jumat itu hari kemerdekaan. Bukan cuma terkait dengan keagamaan saja gitu kan. Dan keagamaan itu pokok keimanan, sebetulnya itu amanat undang-undang. Ya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, pasal 29 ayat keduanya disebutkan. Ayat keduanya disebutkan, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk tunduk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Itu, nah, ibadah bagi kita di hari Jumat dijamin oleh negara. Kalian harus belajar tuh undang-undang. Ya, belajar, baca Pancasila. Pancasila saya hafal. Ya, orang Indonesia hafal Pancasila. Ya, jangan teriak-teriak, saya Pancasila. Ditanya, sila nggak hafal. Dia harus hafal kalian. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, bijaksana dalam permusyawaratan, perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-undang baca oleh kalian. Baca, terus belajar tentang negara kita. Kalau cinta negara, belajar IPOLEK, SOSBUD, HANKAM, ideologi, kemudian politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Tahu tuh gatra negara itu, pelajari dengan baik. Ya, tentang batas-batas negara kita. Ya, berapa kemudian bujurnya di mana, ya. Kemudian di berapa derajat ini, lintangnya, bujurnya, dan sebagainya. Terus paham, ngerti gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mencintai negara, jaga negara, bela negara, kalau nggak ngerti tentang negara kita. Dan yang paling besar spirit kenegaraan kita, nah, itu spiritnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena itu para ulama berjuang dengan kalimat apa? Allahu Akbar. Bung Tomo, Allahu Akbar. Makanya di undang-undang dituliskan. Dulu saya membaca undang-undang. Hafal saya undang pembukaan undang-undang itu. Undang-undang dasar. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kan? Nah, terus nanti ada kalimat gini. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, jadi kalimat-kalimat perjuangan itu tertuangkan dalam pembukaan undang-undang. Ya, kalau kalian baca undang-undang itu terus pasal sekian, ya, pasal 27 apa, 28 apa, 29 apa, 30, 31 sampai kemudian misalnya ke 33 yang sering dulu dipelajari. Kalian belajar enggak waktu SD? Belajar. Coba, yang bumi, air dan seisinya itu dikuasai oleh negara dan besar-besarnya diberikan untuk kepentingan rakyat, masyarakat. Pasal berapa tuh? Pasal Pasal berapa? Pasal 33. Ya gitu. Pendidikan pasal berapa? Bela negara harus paham kalian. Ya, nanti belajar. Nah, makanya kita belajar dari sejarah pun kemerdekaan hari apa? Hari Jumat ya. Nah, itu salah satunya. Ya balik sini, balik itu untuk tambahan wawasan ya. Tapi kalau kita belajar nanti dapat tuh. Ya. Jadi kalian jangan teriak-teriak saya Pancasila tapi kalian enggak ngerti gitu kan. Harus belajar, harus paham ya. Dan terus kita doakan, bangsa kita doakan, pemimpin-pemimpin kita supaya adil, ulama kita supaya lurus semuanya gitu kan. Dan supaya kompak, jauh dari perpecahan, itu yang kita hadirkan dalam kehidupan. Yuk, balik sini. Ah, kemudian kita mengetahui bahwa fa inna fis sahuri barakah ya. Sahur itu ada berkahnya. Nabi nyuruh sahur, tasaharu gitu kan. Sahurlah kalian. Nah, ini kan perintah bentuknya. Tasaharu, makanlah di waktu sahur. Kalau perintah hukumnya apa? Nanti dulu, Cepi. Cepi itu cepat pikirkan, jangan cuma dibicarakan. Nah, tahu kan sekarang Cepi? Cepat pikirkan dulu, jangan langsung jawab aja begitu. Wajib, tidak juga. Ya, ntar besok-besok orang pada nikah, langsung pada nikah gitu kan, hukum nikah wajib. Ya, besok-besok orang pada poligami karena poligami perintah. Ya, perintah itu apa ini? Fankihu ma tabalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'. Cepat nikahi gitu kan. Yang sesuai di antara calon-calon kalian. Perempuan untuk nikahi perempuan boleh 2, kemudian 3, kemudian 4. Berarti kalau saya nikah 1, istri 1, berarti dosa dong saya. Apalagi kalian yang belum nikah, makin dosa. Gak begitu cara memahaminya. Nanti kalimat perintah itu, lihat ada karinah gak? Apakah mutlak atau muqayyad? Selalu mutlak muqayyad. Ya? PM, perintahnya itu M1 mutlak, M2 muqayyad. Harus begitu. Ya? Kalau dulu saya kecil ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila, berubah jadi PPKN. Nah, sekarang jadi PM, PM2. Ya? Perintah itu mutlak atau muqayyad. Kalau mutlak begitu. Ya, qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Esa jangan berubah-ubah. Jangan sekarang esa besok kemudian jadi triple atau besok jadi quadruple gitu kan. Itu cuma di bola. Ya. 3 atau 4 atau 2 atau banyak dan sebagainya, tidak. Jadi kalau sudah esa, mutlak esa teruskan seperti itu. Nah, kalau muqayyad diikat dengan keadaan. Ya, diikat dengan kadar-kadar tertentu, kondisi-kondisi tertentu, namanya qarinah. Ya, qarinah itu satu kondisi yang menyebabkan satu hukum itu ya bisa sesuai dengan keadaannya yang dibenarkan oleh syariat, bukan narik-narik hukum sesuai selera, bukan. Ya, sesuai keadaannya. Nah, contoh misalnya perintah itu di dalam kaidah usul fikih bunyinya begini kalau di usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub hatta yadulla dalilun ala khilafi. Ya, asal dari perintah itu menunjukkan makna wajib. Sepanjang tidak ada dalil yang mengarahkan kewajiban itu bergeser hukum. Asalnya di sini wajib nih. Nah, cuma nih kewajibannya diikat oleh keadaan tertentu atau enggak? Ya, nanti harus belajar nih, harus paham di sini. Kalau diikat oleh keadaan tertentu, nanti bisa ke sini lagi ditarik nih, bisa ke sunnah, bisa ke mubah. Ya, kayak makan misalnya kan, waqulu washrabu, makan dan minumlah kalian. Makan tuh hukumnya apa? Mubah, tarik ke sini kan? Karena enggak ada dorongan untuk yang sunnah, ya apalagi kewajib, ditariknya ke mubah. Mau makan silakan, tidak silakan, cuma dijelaskan kalau enggak makan nanti sakit. Maka tatkala sakit bisa naik pindah ke sini hukum tuh. Jadi fikih tuh begitu ngajinya. Hah? Ya fikih al-hukmu yaduru ma illatihi. Nah, itu di kaidah usul fikih al-hukmu yaduru ma illatihi. Sepanjang dia muqayyad maka hukumnya akan selalu kemudian menyesuaikan atau mengondisikan dengan illatihi sebabnya. Makanya ngaji fikih enggak sembarangan. Gak bisa orang langsung tiba-tiba menghukumi sesuatu. Hafal Quran, hafal hadis, gak ngaji hukumnya, gak bisa memberikan fatwa. Walaupun hafal, gitu, gak bisa memberikan pandangan hukum, mesti ada produknya. Itu kan fikih itu produk hukum. Ya, kalau kita memberikan obat kan harus tahu dulu kadarnya. Harus belajar dan sebagainya. Sama, fikih itu nanti membawa sumber. Sumber itu kan harus diramu tuh. Ya, bahan-bahan obat roh kehidupan harus diramu. Ya, sehingga menjadi produk namanya fikih. Ya, nanti ramuannya ada kawaid fikih, usul fikih, turunannya, ilmu bahasa, lugoh, macam-macam, diturunannya lagi. Jadi kita harus belajar sampai ke sana. Ya, sama ke sini. Tadi makan ya, makan sahur kan. Makan sahur itu diperintahkan oleh Nabi. Cuman sifatnya, naik ke atas tadi nih, ada keterangan. Apa keterangannya? Babu barakatis sahur min ghairi ijabin. Hukumnya bukan wajib. Ya. Ah, ini enggak wajib. Tahu dari mana bukan wajib? Nanti ada keterangan. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wasalu wa lam yudzkari sahur. Karena Nabi SAW pernah satu ketika ya saking khusyuknya dalam ibadah beliau itu di malam hari ngejar keutamaan dan sebagainya, ya pernah tidak sahur. Ya, jadi makanya dicukupkan dibuka itu kan. Ya, setelah isya wallahu alam apakah ada ngemil atau tidak, tapi diteruskan ibadah maksimal. Ya, sampai-sampai nyambung sampai ke subuh. gitu kan? Dan enggak sempat sahur. Disebutkan tidak sempat sahur, ya di sini walam yuzgari as-sahur, dan tidak disebutkan sempat tidak sahur pada saat itu. Nanti kita lihat hadisnya. Karena di sini Nabi sempat tidak melakukan sahur karena sibuknya ibadah, bukan karena macam-macam ya, bukan karena nonton bola, ini ada final nih gitu kan, Manchester City lawan Chelsea gitu kan, atau apa piala apa ya, atau champion macam-macam, sehingga lupa sahur. Bukan itu kondisinya ya, bukan itu, ini karena ibadah, karena sibuk. Jelas ya, maka nyambung. Nah, karena itu kalimat yang meminta makanlah kalian di waktu sahur, waktu sahur itu ya, saat makan sahur ini, berarti bukan apa, bukan wajib hukumnya, karena diikat dengan keadaan. Kalau wajib berarti Nabi sahabat waktu itu dosa, dan waliyadu billah mustahil Nabi berbuat dosa, terjaga karena sifatnya apa, maksum. Nah, kenapa Nabi pada waktu itu kemudian tidak sempat sahur dalam kondisi itu, kita lihat nanti. Yuk, hadisnya baca tadi yang sudah dibacakan. Qala haddatsana Musa ya bin Ismail haddatsana Juwairiyah ya an Nafi an Abdullah radhiyallahu taala anhu anhuma, kalau lebih bagus ini ya, karena gini, Nafi ini nanti ada Nafi bin Abdurrahman, Nafi maula Abdullah ya. Kalau Nafi bin Abdurrahman itu yang Imam Nafi qari, yang punya dua mukri, dua pembaca itu ya, dua rawi, yaitu Imam siapa, Qalun dan Warsh ya. Imam Nafi punya dua periwayat, nanti Imam Qalun dan Warsh ya. Qalun dibacakan di Afrika Utara biasanya sekarang ya, di Libya itu pakai Qalun, di Tunis pakai Qalun. Qalun itu mirip ke Hafiz ya, coba beberapa perbedaan, beberapa saja, seperti di apa namanya kita home dia baca himu gitu kan, ada yang seperti itunya. Kemudian ada beberapa yang bacaannya Hafiz baca A, dia baca B, tapi pemaknaannya sama esensinya di dalam. Misal kalau kita baca di Al-Baqarah ayat 10 misalnya kan, atau di Al-Fatihah dulu ayat yang keempat, kita bacakan Maliki Yaumiddin, kalau baca pendek Maliki Yaumiddin ya, ada dua bacaan situ. Nah, itu sama-sama luas, saling melengkapi pemaknaannya. Jadi bisa dua dibaca dua itu untuk mencakup semua tafsiran terkait dengan makna maliki. Jadi kalau dibaca malik, pemilik, kalau dibaca maliki, sifatnya memiliki kesemuanya. Jelas ya? Ya, baik sifat ataupun kepemilikan itu punya Allah semua. Jelas ya? Nah, semacam Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun hafiz qalun bima kanu yukadzibun. Jelas ya? Ayat 9 misalnya, yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una kan hafiz wa ma yukhadi'una qalun. Jelas ya? Nanti belajar kalau sudah selesai hafiz, nanti selesai kalian kita masuk riwayat qalun dulu yang mirip-mirip, dan ambil waras. Waras itu di Mesir, dulunya Imam Mesir. Waras ada imalah, sekarang lari ke bagian Afrika, ada yang ke barat ya, ada beberapa gitu. Nah, itu Afrika Barat. Waras ada ya, sedikit imalahnya. Ya, sama yang ada hamzahnya dibacanya langsung, ya, tidak hamzah qata, jadi dia dilangsungkan ke harakat setelahnya. Contohnya misalnya ada yang ayat ketiga kita baca Al-Baqarah ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, maka diwaras dibaca alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima, kalau kita majaz munfasil itu bisa dua atau empat harakat, ini diwaras bertahan di enam harakat rata-rata. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun wa bil akhirati hum yuqinun wa bila, nah itu ya. Nah, itu diwaras itu ya. Nanti kalian belajar insyaallah. Nah, ini kita balik ke sini. Ah, jadi kalau itu Nafi bin Abdurrahman. Kalau Imam Nafi ini maula Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma itu punya asisten, punya pelayan namanya Nafi juga. Nah, ini suka meriwayatkan hadis juga. Jadi kalau ada Nafi dan an Abdullah, ini diduga kuat kemungkinannya Nafi maula Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Jelas ya? Ya, ini diduga kuat kemungkinan itu. Kemudian an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wasala, ya pernah melangsungkan, wasal itu melanjutkan, wasal. Jadi baca wasal, sol dengan lam, sol, wasal aula gitu kan. Qaf, lam, alif, waqaf, aula. Itu kalau tanda-tanda di Quran gitu kan, kita baca Quran. Nah, ini wasal itu menyambungkan. Jadi maksudnya menyambungkan dari malamnya itu ibadah, sampai kemudian masuk ke fajar. Nah, karena Nabi mengerjakan, dilihat sebagian sahabat, diikutin. Fawasalan nasu, maka orang-orang banyak mengikuti Nabi. Ya, ikut juga nyambungkan fasyaqqa alaihim, keberatan, kesulitan, kepayahan. Syaqqa itu payah, berat ya, sulit, enggak bisa niru. Artinya apa? Butuh asupan ya, karena enggak sahur jadi lemes gitu ya. Akhirnya pada sahabat, aduh gitu kan. Bahwa kalau ilustrasi kita seperti itulah ya. Maka berat fanahahu, maka Nabi mencegah. Jangan harus semua ikut-ikut gitu kan. Nah, ini yang dimaksudkan. Nanti ada redaksi dan di dalam Al-Qur'an ada banyak keterangan dan jadi kaidah nanti dalam fikih. Apa kaidahnya? Ya, kaidah itu nanti berbunyi kalau dalam bahasakan kita itu sesuatu yang khusus sepanjang tidak diumumkan maka dia berlaku khusus. Dan sesuatu yang umum sepanjang tidak dikhususkan maka dia berlaku umum. Ya, dan ini semua risalah yang dibawa Nabi. Contoh sesuatu yang berlaku khusus dan tidak diumumkan. Ya, contoh misalnya poligaminya Nabi. Nabi kan diperkenankan oleh Allah karena hikmah tertentu menikah lebih daripada 4 istri. Karena hikmah risalah. Ingat, bukan karena nafsu, hikmah risalah. Harus paham, harus ngerti ini. Ini kalau yang enggak ngerti jangan ikutan komen, kan? Termasuk ada yang enggak paham tentang ini, baik terangkan Islam ataupun non muslim dan sebagainya, tiba-tiba ikutan menilai padahal enggak tahu sama sekali. Ah, baca dulu, ya. Pahami dulu, jangan langsung disimpulkan. Karena Nabi itu punya risalah, misi. Risalah untuk bisa membaca ajaran dan meneruskan kembali kepada generasi setelahnya. Maka harus ada misalnya orang-orang terbaik untuk meneruskan. Yang tahu orang bagian dalam. Yang tahu dalamnya Nabi kan harus mahram ya. Kalau Allah memberikan petunjuk kepada Rasulullah nikahi Sayyidah Aisyah. Itu petunjuk Allah. Ya, wahyu itu sampai kepada Nabi. Mimpi melihat menikah itu. Maka menikah dengan Sayyidah Aisyah. Di antara tujuannya apa? Di antara tujuannya salah satunya tadi. Untuk menyampaikan risalah. Menangkap ilmu dari Nabi banyak. Karena kan beliau masih muda. Menangkap. Sepeninggal Nabi jadi guru. Nah, itu diantaranya ya. Siti Saudah, Sayyidah Saudah binti Zam'ah misalnya, bagaimana dinikahi oleh Nabi dengan usia yang demikian sudah sepuh kan, untuk memberikan ketenangan ya. Makanya ketika Nabi ada gejolak, ketika dan sebagainya ya, dari peperangan, dari situasi sulit, pulang ke rumah tenang, dapat ketenangan dari istri ya, dapat kemudian pendampingan, dapat hal yang menenangkan. Nah, itu hikmah ya. Nah, itu karena itu redaksinya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa dipakai umum. Ya, sedangkan bagi orang umum kemampuannya terbatas karena Nabi punya misi yang tidak sama dengan manusia biasa. Maka kalaupun ada yang berpoligami karena kondisi tertentu, ingat nanti ayatnya di An-Nisa itu mesti diperjelas. Ya, ayat 3, dan para akhwat pun kalau baca surat An-Nisa jangan lompat-lompat, ayat 2 langsung 4 misalnya kan, tidak. 3 harus dibaca juga tapi paham hukumnya. Ya, jadi enggak sembarangan. Makanya poligami itu jangan ditafsirkan wajib misalnya kan karena ini begini, enggak. Sunnah itu berlakunya bagaimana Joni? Ya, karena sunnah itu juga nanti diikat dengan ilat. Kalau ilatnya nggak ada, bisa nggak berlaku. Ya, bisa nggak berlaku. Baik, makanya ada ulama yang menyimpulkan asal pernikahan itu sifatnya tunggal, kecuali ada dalil-dalil yang menyertainya. Apa dalil-dalil itu? Nanti sifatnya ada yang menjadikan sunnah, gitu kan? Bahkan dalam kondisi Nabi itu menjadi wajib dan sebagainya. Ya, nanti ada turunannya. Nanti mungkin satu waktu lah belajar fikih poligami itu. Ya, jadi kalau poligami bawaannya bukan nafsu, bukan hasrat, tapi lebih kepada nanti kepentingan dibenarkan oleh syariat. Walaupun salah satunya nanti ada terkait dengan misalnya aspek-aspek pribadi, ya, mendambakan misalnya ada faktor-faktor banyak ya, yang sebetulnya nggak perlu diperdebatkan dalam konteks ini. Ya, banyak hal, ada kepentingan dakwah yang sangat luas dan sebagainya, ya. Ada kepentingan perawatan terhadap anak yatim di kasus yang dulu, ada kepentingan misalnya keturunan yang ingin kemudian bisa meneruskan risalah dan sebagainya. Itu faktor-faktor wajar. Faktor-faktor wajar yang nggak bisa dilihat oleh nafsu, ya. Daripada kondisi-kondisi tertentu, ya, kadang-kadang kalau kita lihat hanya pakai perasaan dan sebagainya, tidak mengetahui tentang visi akhirat, itu yang repot. Ya, tapi juga tidak boleh didasarkan keinginan semata. Ya, karena keadilan, syarat-syarat turunan, hisab di akhirat dan sebagainya itu begitu juga mengikat dan berat. Ya, karena itu penting di sini untuk belajar sama-sama. Ya, suami istri belajar fikih, rumah tangga, mengerti visi kehidupan itu seperti apa, kembali ke akhirat bagaimana, terus bikin rencana. Kalau tahu itu semua, wah semua ikhlas menjalani kehidupan. Ya, jadi nggak usah main tebak-tebakan. Ya, kan kadang-kadang suka tebak-tebakan. Ya, nak sini tanya sama mama. Ya, kalau di dalam sholat berjamaah, imam ada berapa? Tuh, satu. Makmum berapa? Banyak. Boleh satu? Boleh dua? Boleh. Boleh tiga? Boleh empat? Boleh. Sekarang di rumah tangga imam siapa? Laki-laki, suami kan? Ah, berarti harus apa? Harus satu. Kalau makmum, istri, makmum, imam? Imam. Boleh satu? Boleh dua? Boleh tiga? Kan itu kan canda-candaan tuh begitu. Tapi kan nggak berujung baik gitu. Ya, nggak berujung baik. Kena dialog, bicara dan sebagainya. Pemirsa saya, kita lompat sedikit gitu ya. Intermezzo. Nah, kembali ke sini. Ya, jadi ketika Nabi SAW melakukan itu, tiba-tiba sahabat pengen ikutan, ikut-ikutan, ternyata mereka kesulitan. Fanahahu, maka Nabi melarang, jangan lakukan. Nggak semua yang saya kerjakan, kalian mesti tiru kalau nggak mampu. Atau kondisinya memang bukan karena mampu nggak mampu. Kondisinya karena ada kekhususan berlaku bagi Nabi SAW yang menyandang risalah. Maka Nabi sampaikan, apa kalimat Nabinya? Lihat. Qalu, mereka nyampaikan dulu klarifikasi, inna ketua selia Rasulullah, kami ingin ikut Anda, Anda menyambungkan ini gitu kan, ya Anda enggak sahur dari ini gitu kan, kelihatan. Apa kata Nabi? Qala lastu kahayatikum, saya enggak seperti kalian, saya ini Rasul ya, saya Rasul, kalian siapa? Bukan gitu kan, kalian bukan Rasul. Kalau udah nyebut Rasul berarti sifat risalah, bukan nyebut orang. Jadi jangan jangan dibandingkan sifat dengan zat, itu berbeda. Ya, jangan dibandingkan hal-hal yang menyertai kita berupa sifat dengan keadaan manusia itu sendiri. Jadi kalau kita mau bandingkan harus apple to apple, maksudnya apple bandingkan dengan apple, jangan apple bandingkan dengan terasi, nggak akan nyambung. Ya, jadi kalau kita bandingkan nama orang dengan orang lagi, sifat dengan sifat lagi. Ya, kamu siapa? Saya Bambang, misalnya kan? Nah itu orang kan? Kalau kamu siapa? Saya Joni, baru nyambung. Tapi kalau baik dibandingkan dengan nama orang itu nggak nyambung. Nah maka Nabi membandingkannya dengan risalah, bukan orangnya. Kalau Nabi mengatakan saya Muhammad, orang bisa jawab saya pun Hamzah, ya saya pun Ali, saya pun Uthman, saya pun Omar. Tapi Nabi katakan nilas tu kahayatikum, saya bukan seperti kalian. Hayah itu lebih kepada sifat, keadaan, karakter. Saya Rasul, ya kalian bukan. Nah karena Rasul berarti punya beberapa keistimewaan yang Allah berikan. Apa di antara keistimewaannya? Inni awwalu ut'am wa usqa, saya ini langsung diberikan oleh Allah kekuatan, baik makanan ataupun minuman. Jadi walaupun enggak makan, walaupun enggak minum dalam kondisi sedang ibadah, itu diberi kekuatan oleh Allah. Sehingga seperti halnya orang mendapatkan asupan makanan minuman. Dahsyat ini. Ini juga sebetulnya, ini rahasia ini. Ini antara kita aja nanti, tapi nanti prakteknya lebih dahsyat. Jadi kalau orang itu ibadahnya makin kuat, meningkatkan takwa kepada Allah, itu cenderung membawa pengaruh ke fisik juga. Fisiknya makin kuat. Makin kuat. Jadi kalau kita ibadahnya betul, ibadahnya baik, itu makin kuat-kuat. Coba sekalian lihat lah ya. Kalian kenal nggak Pangeran Diponegoro? Kenal di mana pun? Enggak. Pangeran Diponegoro itu kalau nanti suatu waktu main mungkin ke Yogyakarta, lihat deh asar peninggalan beliau itu kan. Itu kan ada tembok yang waktu dikepung oleh Belanda itu kan beliau hancurkan tuh. Ya dengan bagian bahunya itu kan tembok besar dihancurin begini. Ya gimana kalau nggak kuat fisiknya? Coba kamu hancurin tembok ini. Oh, saya pengen seperti Pangeran Diponegoro, saya Pangeran Diponorogo misalnya kan. Gak bisa, kamu mau ini kan kesini juga, yang sakit malah ini Pangeran Diponegoro. Ya Ali bin Abi Thalib rahimahullah aja, bagaimana menghancurkan gerbang dengan tangannya begini, gerbang besar. Ya bawabah itu gerbang besar, bukan cuma diginiin, puk gitu kan. Hancur, diangkat pintunya, dibanting begini, pintu besar. Ya. Kalau kalian lihat di pintu-pintu tembok Cina dulu, pintu solid itu kan besar-besar begitu. Misalnya kalian angkat begini tuh. Gitu kan? Dek gitu. Saya mau makan bayam dulu begini. Jadi Popeye. Ya kan? Nah, tapi kan fiksi. Di Islam enggak ada fiksi. Di Islam enggak ada fiksi, Popeye fiksi. Cuma makan bayam jadi kuat, enggak ada bayam jadi lemah gitu kan. Coba lihat tuh kan. Superman matinya sama Krypton. Apalagi coba, Batman kalahnya sama jebakan-jebakan sendiri gitu kan. Enggak ada ininya. Ya, Spider-Man di jaring laba-labanya hilang, enggak bisa fiksi semua. Ya, fiksi semua gitu kan. Apalagi kota Rominami, Setia Baja Hitam, belalang tempur, tendangan maut. Apalagi? Kalian apal enggak itu? Saya enggak nonton tapi saya apal. Ya. Nah itu lah kalian belajar nanti ya, baca yang baik. Nah itu kalau kita lihat di Islam itu semuanya nyata, gak ada fiksi. Nah dan kekuatan ibadah itu memberikan dampak kepada imunitas fisik. Nah, makanya dulu sahabat Nabi itu perang badar Ramadan. Nah sekarang orang-orang Ramadan sekarang tidur gitu ya. Tidur, kamu kenapa tidur? Pengen mimpi perang badar. Perang badar ya kerja maksimal, ya bukan tidur. Ya, itu alasan tuh. Nah jadi itu yang kalian harus pahami ya. Rasul beda, tapi poinnya bisa kita ambil kalau kita rajin ibadah, memberi kekuatan. Ya buktinya kalian sekarang kuat. Ya kuat kalian kan? Ya kenapa kalau hari-hari biasa nggak kuat? Berarti kan motivasi ibadah yang tinggi di bulan Ramadan itu. Ya kadang-kadang ada orang ceramah gak minum gitu kan, selama ceramah berjam-jam dan sebagainya. Ada orang-orang yang ibadah aktif malam dari Ba'da Isya, orang sampai tengah malam sholat apa gitu kan. Nah itu bisa kuat, itu luar biasa. Nah cuma Nabi punya kehususan, karena beliau Rasul punya kehususan, ya inni udhallu, saya tetap diberikan ut'am, diberikan makanan oleh Allah, wa usqa, tanpa kalian lihat. Ya jadi kehususan Rasul itu dikuatkan oleh Allah langsung. Makanannya diberikan asupan tanpa kita bisa melihat dalam keadaan yang kasat mata gitu kan. Artinya apa? Artinya dalam bahasa bebasnya Allah memberikan kekuatan. Jadi keadaan fisiknya seperti orang yang telah makan, orang yang telah sahur. Maka dari itu Nabi mengatakan di hadis berikutnya yang kita baca tadi, ya, sahur, tasaharu, sahur. Kalau dalam bahasa kita tasaharu, sahur, ya. Nah, makanya kan sebelum apa namanya subuh datang itu kan suka ada diumumkan daerah-daerah kan, pakai toa masjid sahur sahur sahur, ada yang ke samping-samping ya. Nah, itu sewajarnya, artinya lihat keadaan masyarakat juga ya, udah terbiasa. Kalau orang yang terbiasa kan biasa tuh sahur sahurnya udah macam-macam tuh ya. Tapi kalau di daerah-daerah tertentu jangan dibawa, kita dari daerah kebiasaan begitu, masuk komplek orang langsung pakai ambil mik toa sahur gitu kan. Nah, atau orang kota juga main ke daerah atau di lingkungan udah begitu, jangan bawa persepsi kota, sesuai kan. Kalau lagi dibangunin ya bangun, jangan marah-marah misalnya kan, ngapain bangunin begini-begini ya, sudah besok Anda yang bangunin dengan cara Anda gitu. Hah? Tapi kita cari di situ jalan tengah kebaikan, jelas ya. Jadi jangan mau sendiri-sendiri. Nah, ini asalnya dari sini. Banyak orang tuh, jadi kalau ulama dulu tuh gak banyak cakap, gak banyak bicara ini itu, nyampaikan perintah, kerjain sama masyarakat. Jadi apa yang kita kerjakan dari kebiasaan-kebiasaan itu, kalau kita gali hadis, banyak ditemukan inspirasi dari hadis-hadis Nabi. Jelas ya? Nah, karena itu sahur hukumnya apa tadi? Sunnah ya. Adapun kalaupun sunnah dikerjakan dapat pahala, baiknya, dan berkah. Khusus tahu berkah, pahala itu urusan akhirat, berkah itu urusan dunia. Ya kan? Berkah itu urusan apa? Dunia. Pahala urusan? Jadi kalau kalian mau nyari pahala, nanti di akhirat, jangan sekarang. Ya, kalau mau dapatkan pahala, bisa dapatkan lewat ibadah. Tapi kalau kalian ingin temukan pahala, ya akhirat. Akhirat itu gerbangnya kematian. Makanya di dalam kematian itu, dalam sakaratul maut ditampakkan amal-amal kita itu. Jadi kalau pengen cepat lihat, ya cepat sekarat kalian. Itu kalau ajal sudah tiba. Kalau belum tiba, ya nggak bisa juga. Ya, jelas ya. Jadi kalau pahala urusan apa? Akhirat. Kalau dunia cari apa? Berkah. Berkah. Berkah itu urusan dunia. Berkah. Jadi begitu kita dapatkan keberkahan itu, jadi berubah jadul khair, tampilan kebaikan. Kayak tadi baju berkah, makanan berkah dan sebagainya. Makanya orang ikut pengajian dapat berkat tuh kan. Ah, that's dibawa ke daerah jadi berkat, berkat tuh jadi makanan ya. Makanan yang berkah yang kalau dimakan energi bertambah dan sebagainya. Tambah-tambahan saja sebetulnya. Ya, tapi tambahan yang sifatnya memberikan kebahagiaan kadang-kadang ya. Jadi bade ke mana Pak? Bade milari berkat. Bade berkat. Ya. Kalau orang tua dulu milari berkat itu mencari berkah. Ya, kalau anak-anak nyari berkat ya nyari bihun, nyari makanan ya Pak. Kalau lagi kumpul itu ya, ada di daerah ya. Nah, kamu ya biasa ngambil dua. Baik. Ya, pemirsa, kita teruskan kembali ya. Jadi di sini kita ingin ambil turunan-turunan hadis bahwa karena hukumnya itu sunnah, artinya apa? Sunnah itu bergegas mungkin dikerjakan sepanjang kemampuan kita. Tapi kalau memang dalam kondisi tertentu ada kondisi-kondisi yang menyebabkan kita nggak bisa sahur, maka tidak berdosa. Ya, semacam misalnya makan kenyang ya, terlampau kenyang, kemudian tahu-tahu bangun-bangun pas subuh itu bisa terjadi ya, karena ketiduran ya, atau mungkin terjadi pas mimpi makan gitu ya. Bangun kenyang ya. Ada yang begitu tuh, pernah begitu nggak? Ya, pernah begitu, alhamdulillah tuh. Ya, jadi ada yang demikian hadirnya bangun-bangun tiba-tiba adzan. Ada yang sedang sholat kan, ya mau diakhirkan tarawihnya tapi akhir banget, tiba-tiba begitu selesai witir adzan kan nggak sempat dapat gitu. Nah, itu tidak berdosa. Ya, tidak berdosa, kecuali kalau yang misalnya menentang sahur, mengabaikan sahur, sengaja menganggap rendah sahur, itu dosa dia. Walaupun sahur hukumnya sunnah. Jelas ya? Nah, jadi di sini kita ingin sampaikan hadis ini ingin menunjukkan bahwa sahur tetap dianjurkan untuk dilakukan karena ada keberkahan. Tapi kalau ada uzur untuk melakukannya, maka tidak berdosa dia di sini. Yang penting dia telah berniat. Niat itu yang paling utama. Jelas ya? Nah, itu kesimpulannya kurang lebih. Nah, jadi dalam hal menekankan ini, maka muncul lagi bab. Ini kita balik ke 18. Makanya saya tadi katakan, kita maju dulu nanti balik lagi. Untuk menunjukkan penekanan ini, kita ngaji. Kalau ahli hadis, biasa baca hadis begini, paham. Tapi kalau kita ingin baca di kalangan awam, kita majukan dulu, baru mundurkan sedikit ya alurnya. Maka di sini bab ke-18 bismillahirrahmanirrahim, bab ta'khiris sahur. Kalau saya ingin sahur gimana? Kapan waktunya? Kan? Yang saya sampaikan kemarin, bab ta'khiris sahur. Kalau sahur diakhirkan, kalau buka di awalkan ya. Kalau buka awal. Jadi ada ta'jil, ada ta'jil. Ah, jangan salah kalian tuh. Ta'jil pakai ain, ta'jil pakai hamzah. Ta'jil untuk buka. Ya? Mazala ummati bi khair ma ajjalul fitra. Umatku itu akan terasa baik-baik, akan sehat, akan bagus sepanjang menyegerakan berbuka. Itu pakai ain. Ya, ajjala yu'ajjilu ta'jilan. Ta'jil pakai hamzah itu buat sahur. Buat sahur. Ya, ta'jil itu pakai hamzah. Ajjala yu'ajjilu ta'jilan diakhirkan. Jelas ya? Ta'jil itu untuk sahur. Jadi kalau ada misalnya menjelang maghrib ngasih kurma ke Anda, ini buat ta'jil ya, buat sahur. buat sahur tuh. Silahkan Pak takjilnya. Waduh, sahur. Udah kita mau buka dikasih buat sahur ya. Jadi kalau pakai ain baru buat buka takjil gitu. Pak, ini silahkan buat takjil. Alhamdulillah. Pak, silahkan ini nasi boxnya buat takjil. Takjil sahur. Aduh, udah siap-siap mau buka disuruh buat sahur kan? Jelas ya. Nah, jadi kalau pakai ain berarti apa? Buka. Kalau pakai hamzah berarti sahur. Jelas lah nih, cuman di Ramadan ya buka lawannya sahur. Coba kan? Di luar Ramadan buka lawannya apa? Tutup kan? Buka lawannya apa? Tutup, buka tutup kan? Nah, itu apa jalan-jalan itu buka tutup ya. Baik, ganjil genap buka tutup. Ramadan buka sahur. Ya, hari ini menarik ya pembahasannya ya. Baik, jadi beginilah teman-teman kalau ngaji, ngaji kitab tuh begini, beda dengan ngaji biasa gitu. Ngaji kitab tuh banyak yang dibahas, apalagi fikih. Kalau fikih tuh bahasanya luas, kadang-kadang menghadirkan yang seperti ini. Jadi, kita kayaknya nerima hukum begini-begini, tapi olahannya bisa banyak. Ya, jadi inilah indahnya ngaji agama tuh begini, ya. Nah, di sini Nabi SAW menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya babu ta'khiris sahur, ya bab mengakhirkan sahur. Qala hadathana Muhammad bin Ubaidillah, hadathana Abdul Aziz ibn Abi Hazim, an Abi Hazim, an Sahal ibn Sa'id, ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau menyampaikan, kuntu atasahar fi ahli, saya ini pernah sahur, ya, bersama keluarga, thumma takunu sur'ati an udrika sujuda ma'a Rasulullah SAW, kemudian aku pun bersegera menyelesaikan sahurku, untuk segera ikut sujud, sujud di sini sholat maksudnya. Karena sholat bisa disebut sujud, ya bisa disebut ruku', bisa disebut iman. Ya, wa aqimus salata wa atuz zakata, kemudian warka'u ma'ar raki'in. Ya maryamu qnuti wasjudi, kemudian kemudian warka'i ma'ar raki'in. Jadi ruku' bersama orang ruku'. Jadi sholat bisa disebut ruku', bisa disebut sujud, bisa disebut iman. Wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Jadi iman. Nah, di sini kalau disebutkan sujud berarti sholat. Jadi kata di sini disampaikan Ibnu Sa'ad menyampaikan, ya Sahal bin Sa'ad menyampaikan radhiyallahu ta'ala anhu bahwa aku itu mempercepat sahurku sehingga aku bisa segera menyusul bersama sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu subuh. Artinya apa? Sahurnya dekat ke subuh. Jadi kalau subuh 4.35 berarti beliau sahurnya sekitar 4.15 gitu kan? 4.20. Jadi beres sahur ini selesai sahur langsung nyusul sholat. Ya, langsung ke subuh. Enggak mungkin kan sahur 1:30. Ya kan berarti makannya lambat dikunyah kan atau berapa nampan gitu kan. Nah, itu yang langsung setelah itu selesai salat subuh langsung ketiduran gitu kan karena kenyang gitu. Jadi maksudnya mengakhirkan sahur di sini. Jadi yang sering saya katakan makanya disebut sahur karena makannya di waktu sahur. Jelas ya? Nah, jadi kalau kita urutkan sistematikanya, sahur itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, kalau dilakukan dapat berkah. Kapan melakukannya? Ya, di waktu sahur ya menjelang kepada fajar di penghujung malam sambil diisi dengan istighfar. Kemudian kalaupun tidak sempat sahur, apakah itu dosa? Tidak berdosa, tidak apa-apa sepanjang ada hal yang dibenarkan oleh syariat. Jelas sampai sini? Baik. Nah, inilah pembahasan kita. Pemirsa, ini yang kita bahas di kesempatan kali ini. Ya, semoga ada manfaat yang bisa kita dapati, semoga keberkahan kita raih dan semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan atau sesuatu yang salah dalam menyampaikan, itu pasti kesalahan saya pribadi. Cukup ditinggalkan, ambil pendapat-pendapat lain yang lebih sesuai dengan ketentuan syariat. Tapi kalau ada kebenaran itu dari Allah dan Rasulnya, silahkan diambil, dipahami, langsung diamalkan, sehingga dengan itu keberkahan dan pahala insya Allah kita raih bersama. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum kita akhiri dengan salam, selamat sekali lagi bagi para teman-teman adik-adikku yang telah masuk dalam kategori adzan terbaik, 10 terbaik. Tadi telah saya sampaikan, nanti akan diupload ulang untuk menunjukkan kepada teman-teman hasil dari penjurian, termasuk yang favorit juga nanti akan di DM, dihubungi. Dan semua peserta kurang lebih 263 akan mendapatkan sertifikat juga, ya, akan mendapat sertifikat yang bisa digunakan untuk motivasi ke depan. Selamat sekali lagi, dan teman-teman yang telah tergabung di Mira, hanya ada kuota sekitar 200 lagi, tadi sudah diupdate dari admin, ya untuk 5.000 tinggal 200 orang lagi, jadi kita beri waktu dari sampai 2 hari, karena tanggal 21 Ramadan itu sudah akan mulai pendidikannya. Ya, ya barangkali kalau sudah sampai di 5.000, kita akan coba stop sementara waktu untuk mengondisikan materi pelajaran, sehingga nanti bisa menyesuaikan. Ya, terima kasih teman-teman. Sekali lagi, dari kami, itu yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah.